boleh bikin satu hati, kita satu nyali, satu nyali wani. Boleh bikin satu hati, kita satu satu hati, kita bersaudara erat sampai mati. Bonek bikin satu hati, kita penuh cinta dalam satu hati. Marilah kita bernyanyi bersukaria, indahnya perdamaian, banyak yang ini, biar saja. Bikin satu hati.